Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama gue Bobon. Temanya pemimpin ya, gue tuh udah ganti posisi bokap, almarhum bokap sebagai pemimpin di keluarga. Karena gue anak laki-laki pertama. Salah satu tugasnya itu adalah kalau ada tetangga yang meninggal, gue datang tahlilan tuh. Jadi gue tahlilan sama bapak-bapak kan. Yang bikin susah adalah kalau bapak-bapak ngumpul, itu tuh dia ngobrolin penyakit tuh. Saya mau nimbrung di mana gitu kan, Pak. Saya juga sakit, Pak, sakit pilek. Ya elah, pilek doang. Mau bapak yang ngomong diabetes. Ini kolesterol. Yang ini sekarat nih. Paling besok gitu. Karena kita kalau jalan di sini besok rumah dia. Lagi bawa bapak ya, penyakit diobrolin bukan diobatin. Kapan mau sembuh ya? Saya takutnya gitu gara-gara keseringan ngobrol itu penyakit gitu. Jadi ntar kalau ada bapak-bapak yang sehat gak ditemenin gitu. Jangan sama dia tuh bapak-bapak sehat walafiat lagi. Ya jadi pemimpin tuh gak gua banget lah ya. Karena gua orangnya males gitu. Pemimpin tuh liat ada motonya kerja, kerja, kerja. Oh, gak tidur-tidur. Kapan ngopi ngerokoknya nih dan males, gua tuh males lah. Karena menurut gua juga males sama orang Indonesia tuh udah deket banget lah. Udah kayak budaya gitu. Makanya gua kalau lagi males tuh gua suka merasa, oh kayaknya gua budayawan nih. Kalaupun terpaksa gua harus jadi pemimpin gitu, gua gak mau, gua lebih milih jadi wakil gitu. Mana enak jadi wakil tuh ya. Santai, dapat fasilitas. Kalau nggak kerja nggak disalah-salahin, bahkan masih bisa ikut nyalahin pemimpin kan? Emang nih pemimpinnya nih. Ya, wakil tuh nggak pernah disalahin, makanya nggak ada tuh hashtag ganti wakil presiden ya. Tapi ya wakil kita mau bagus lah kerjanya ya kan? Ya gue ngomong gini biar aman aja nih. Yang gue ngerasa lagi gue gak cocok jadi pemimpin adalah postur badan gue gitu kan. Postur badan gue gendut gitu. Walaupun gue kepilih jadi presiden gitu, sejujur apapun orang pasti nyangkanya korupsi nih orang nih. Susah kan jadi gendut gitu. Terus kalau misalnya menerima laporan ada daerah tertinggal yang kelaparan juga bakal aneh. Presiden yang gendut masa ada daerah kelaparan. Terus lagi yang bikin gue susah lagi adalah jadi pemimpin karena gue tanda tangan tuh gak pernah sama. Gue gak ngerti kenapa kalau gue tanda tangan tuh gak pernah sama. Gue pernah bikin rekening ATM di bank tuh 2 jam. Sama mbaknya dikasih kertas kosong, ini mas latihan dulu aja. Ya kalau misalkan bisa bilang gitu, kan tanda tangan bisa diganti gitu sama cap jempol atau cap 3 jari. Iya bisa gitu, ntar gue jadi satu-satunya presiden yang tangannya belepotan tinta ya. Gue presiden sampe kan servis printer. Ya kan gue juga kan di komunitas stand up ya. Komunitas stand up tuh pemilihan ketuanya tuh biasanya yang paling lucu di komunitasnya. Ini kalau konsepnya harus semua ketua komunitas yang paling-paling gini, yang jadi masalahnya gue tahu tuh ada komunitas nama orang bernama Asep gitu. Komunitas nama orang Asep tuh kumpulannya orang-orang Asep tuh satu komunitas. Tuh milih ketuanya gimana ya? Harus yang paling Asep. Si kemana nama depan tengah belakang Asep gitu, Asep. Terus juga kalau ada komunitas itu komunitas musuh kan? Gimana milih ketuanya gitu? Ntar gua kalau ketemu orang, mas komunitas apa? Musa mas, oh, ketua ya? Kenapa? Mukanya mirip Musa. Saya nggak bisa bedain nih mana mas mana Musa. Terus ya gua mikir lah. Banyak orang berebutan tuh buat ngedapetin posisi pemimpin. Tapi ada satu tuh posisi pemimpin yang gak direbutin. Dia tuh ketua kelas tuh waktu SD ya kan. Malah ditunjuk-tunjuk ya kan. Karena ketua kelas gak dapet apa-apa tuh. Kalau ketua kelas dapet fasilitas dan gaji kayak presiden, mereka pada mau tuh jadi ketua kelas. Gak usah murid, guru juga pengen jadi ketua kelas. Saya jangan jadi wali kelas deh, ketua kelas aja. Ya karena nanti juga kalau misalnya begitu kan banyak tuh kampanye ya ketua kelas. Ntar ada ketua kelas yang kampanye gini, pilih saya, kalau saya kepilih Nanti setiap hari posisi duduk kita loring. Oh, biar semua bisa ngerasain tidur di belakang. Ada lagi, pilih saya. Kalau saya terpilih akan banyak kelas kosong. Guru saya suruh rapat semua. Terus enggak, itu jadi panas gitu pemilihan ketua kelas tuh panas. Enggak kalah panas lah pemilihan pilkada kemarin ya kan. Ntar ada yang pakai-pakai isu-isu SARA. Ada yang nyebar-nyebarin hoax gitu. Ketua kelas yang dulu gila, dia membiarkan kedatangan 10 juta siswa asing. Bahaya gitu. Ya kan gue mikir kalau misalnya dibalik gitu ya, kalau presiden gak dapet apa-apa gitu sama kayak ketua kelas, gue yakin juga gak ada yang mau tuh jadi presiden ya. Mungkin terus pilih pemilihan presiden tuh kayak pilihan ketua kelas gitu. Jadi setiap orang kasih kertas, tuh tulis nama gitu. Dan yang nanya, lu nulis siapa? Nulis lu, ya lu gue tulis juga nih. Nulis lu gue tulis juga lu. Ntar ada lagi yang nulis, nulis namanya sendiri ya kan. Dilihat teman-temannya, ih nulis nama sendiri, pengen banget jadi presiden. Oh, sama.